Mitra bisnis, dari survei yang dilakukan harian Kompas, menunjukkan bahwa sikap para pejabat dan aparat pemerintah atau pegawai negeri sipil belum berubah. Mereka merasa lebih sebagai penguasa ketimbang pelayan rakyat. 70% responden menyatakan citra aparat pada umumnya masih buruk. Bahkan 90% responden beranggapan aparat pemerintah masih belum bersih dari korupsi. Banyak kelompok masyarakat yang tetap mengalami ketidaknyamanan atau bahkan kesulitan saat berhubungan dengan pegawai pemerintah. Hasil ini menggambarkan bahwa reformasi birokrasi yang selama ini sering didengungkan belum menunjukkan hasil. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan pakar manajemen dan pemasaran Renald Kasali. Pak Renald, bagaimana tanggapan Anda? Setiap perubahan itu menyangkut dua atau tiga hal sekaligus. Yang pertama itu adalah si pelaku yang memberikan pelayanan. Seringkali perubahan itu dilakukan tidak bisa menyeluruh. Kalau tidak menyeluruh, maka tidak dirasakan impact-nya oleh masyarakat. Nah, justru yang terjadi adalah pada aspek-aspek di mana masyarakat mendapatkan pelayanan tersering itu dirasakan masih ada hambatan-hambatan memang. Itu satu. Yang kedua, yang sering disaksikan masyarakat di media massa adalah para penegak hukum yang sangat mengecewakan. Nah, berlaku ketentuan hukum 20-80. Maksudnya apa, Pak? Jadi kalau 80% sudah berubah, tapi yang 20% tidak berubah, 20% ini bisa mempengaruhi 80%. Jadi kalau 80% masyarakat mengatakan tidak berubah, itu artinya ada 20% hal kecil yang mempengaruhi 80%. Padahal yang 20% ini adalah hal yang dianggap penting oleh masyarakat. Nah, yang berikutnya, itu bukan ada di orang yang harus berubah, tetapi di masyarakatnya. Masyarakatnya sendiri harus berubah untuk menyaksikan perubahan. Jadi kita ini kalau melakukan change management tidak hanya cukup untuk melakukan merubah manajemennya, tetapi juga melakukan change communication, komunikasi perubahan. Nah, nampaknya komunikasi perubahan belum dilakukan dengan baik oleh institusi-institusi publik. Kalau masyarakat juga harus berubah tadi bagaimana, Pak? Jadi saya misalnya ingin agar polisi tidak bisa disogok, hakim tidak bisa disogok. Tapi masalahnya adalah saya masih memiliki nggak keinginan untuk menyogok? Saya masih keinginan nggak untuk mendapatkan privilege, hak prioritas begitu dibandingkan dengan yang lain. Jadi kalau sekarang kita pelayanan tertentu berubah, kita sendiri yang dilayani mau berubah nggak? Kita ingin misalnya transportasi menjadi lebih baik, tapi kita sendiri membuang puntung sembarangan apa nggak? Duduk sembarangan atau tidak? Kita ingin agar listrik lebih baik, tapi kita mencuri listrik. Jadi kalau masyarakat tidak berubah sikapnya, maka mereka berpikir orang lain juga securang dia, karena dianya sendiri yang belum berubah begitu. Gaji PNS kan sudah sering dinaikkan, tapi kenapa ya kinerja dan mentalnya masih belum berubah? Ini kemungkinan besar ada kesalahan dalam menerapkan manajemen sumber daya manusia di birokrasi. Kalau orang mengerti manajemen, dia akan sadar betul bahwa tidak bisa hanya mengolah satu variabel untuk membentuk satu perilaku. Jadi gaji saja tidak bisa untuk merubah perilaku. Nah, ketika gaji dinaikkan, maka sikap kepemimpinan dari para eselon 1 dan para menterinya juga harus berubah. Mereka harus mulai menuntut kinerja misalnya. Tetapi para menteri dan para birokrat tidak menuntut kinerja. Yang kedua, tidak dilakukan perubahan culture, corporate culture di dalam organisasi birokrasi pemerintahan. Sehingga gajinya baik, tetapi culture-nya dibiarkan seperti itu. Yang berikutnya, fixed income-nya mulai dinaikkan, tetapi variable income-nya tetap diberikan, sehingga mereka tetap melihat proyek. Yang berikutnya, tata nilai untuk yang mengedepankan kecepatan pelayanan, keramahan, kejujuran, respect, terus kemudian jam kerja dan sebagainya. Belum banyak, kan, kecuali di beberapa kantor-kantor pemerintahan daerah tertentu. Itu yang mengakibatkan akhirnya hasilnya tidak optimal. Demikian Renald Kasali dan saya Rizal Andika.